iso pondo bungkus pasti kanggo muka iku lambe pe iso pondo bungkus pasti kanggo muka sing iku anu sing iki isor irung ayak kumis dur lambe tentu saja ada kumis bawah hidup kumis atas pipi pada kumis.